Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan dars ta'lim pada kitab Aqidatul Tauhid. Sekarang atau kita sudah memasuki fasal yang ke-6. Fasal yang ke-6 yaitu fasal yang ke-7, iddi'a'u haqqit tasyri' wa tahlili wa tahrim. Menganggap bahwasanya dirinya berhak untuk membuat syariat dan menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu. Barakallahu fikum. Apa hukum perbuatan ini dan siapakah yang berhak melakukan apa yang disebutkan di dalam fasal atau di dalam judul fasal yang ke-7 ini? Maka di sini Asy-Syaikh akan menjelaskan, qala tasyri'ul ahkami allati yasiru 'alaiha al-'ibadu fi 'ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'iri syu'unihim wallati tufassalu an-niza'u bainahum wa tunhal khusumatu haqqunillahi ta'ala rabbul alamin wa khaliqul khalqi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Mensyariatkan hukum-hukum yang mana di atas hukum-hukum tersebutlah umat manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala berjalan pada ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan hukum-hukum tersebutlah mereka berpedoman di dalam muamalah mereka dan seluruh dari urusan-urusan mereka, yang mana barakallahu fikum ahkam yang disyariatkan tersebut sebagai pemutus dari perselisihan yang terjadi di antara manusia dan juga sebagai barakallahu fikum barometer untuk menghentikan al-khusumat, permusuhan dan pertikaian di kalangan umat manusia. Semua itu adalah hakun lillahi ta'ala rabbul alamin wa khaliqul khalqi. Semua itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dari seluruh alam semesta ini, Rabbun Nas, wa khaliqul khalqi, dan pencipta dari semua makhluk ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, dialah atau barakallahu fikum hak dialah yang menciptakan, wal amr, dan mengatur, memerintah, tabarakallahu rabbul alamin, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi berkah, maha yang penuh dengan berkah, rabbul alamin. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini dijelaskan salah satu di antara khususiyatullah, kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Dan ketahuilah, yang berhak untuk mengatur, yang berhak untuk memerintahkan dan membuat syariat, baik dalam perkara halal dan haram, di dalam muamalah umat manusia, adalah hak dari sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, fatabarakallahu rabbul alamin. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man lam yahmadillah ala ma amila min amalin salih wa hamida nafsahu faqad kafara wa habita amaluhu." Barang siapa yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap amal saleh yang dia lakukan, dan justru dia menisbatkan kepada dirinya, dialah seorang yang sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa dia menisbatkan dan tanpa dia menyerahkan daya upayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara wa habita amaluhu, dan sungguh dia telah kafir dan telah batal amal perbuatannya. Wa man za'ama annallaha ja'ala lil ibadi minal amri syai'an faqad kafara bima anzalallahu ala anbiya'ihi liqaulihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan barang siapa yang menganggap, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hamba-hambanya hak dalam pengaturan sebagian dari alam semesta ini, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan, hak untuk mencipta dan mengatur. Tabarakallahu rabbul alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, termasuk di antara keyakinan kita dalam perkara ar-rububiyah, barakallahu fikum, yaitu adalah at-tadbir wal amr, mengatur alam semesta ini, dan juga termasuk padanya al-amr, untuk memerintah, membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk barakallahu fikum keyakinan kita ketika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu, seseorang apabila dia meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang bisa mengatur, yang membuat, bisa membuat syariat, barakallahu fikum, yang menentukan sebuah hukum, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik, dan tauhid dia batal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ya'lamu ma yuslihu ibadahu fayusyri'uhu lahum. Dan dialah yang paham, yang mengerti mana yang lebih bermaslahat, lebih baik untuk hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkara tersebut kepada hamba-hambanya. Fabi hukmi rububiyatihi lahum yusyri'uhu lahum. Dan dikarenakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah terhadap makhluknya, dikarenakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah terhadap alam semesta ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada mereka. Wa bihukmi ubudiyatihim lahu yataqabbaluna ahkamahu. Dan juga dan dikarenakan keyakinan umat manusia terhadap uluhiyatullah, dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak dalam perkara al-uluhiyah, barakallahu fikum, maka sehingga oleh karena itu hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, yataqabbaluna ahkamahu, harus menerima hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maslahatu fi dzalik, wal maslahatu fi dzalika aidatun ilaihim. Dan maslahah, kebaikan dalam hal ini itu kembali kepada mereka, kembali kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya tidak butuh dengan ibadahnya hamba-hambanya, barakallahu fikum, walaupun umat manusia semuanya dari awal sampai akhir, ala atqa qalbi bashar, berada pada puncak ketakwaan, barakallahu fikum, semuanya satu tingkat, maka yang demikian itu tidak akan menambah sedikit pun akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya umat manusia semuanya itu kafir dari awal sampai akhir, maka sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemaslahatan tersebut, kemaslahatan ibadah mereka kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan tersebut kembali kepada mereka. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala urusan tersebut dan kepada rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan pada keimanan umat manusia bahwa dia harus mengembalikan segala urusan kepada Allah dan rasulnya. Maksudnya, dia hanya boleh berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukum tersebut yang memutuskan segala pertikaian dan permusuhan dikembalikan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti dari keimanan seorang hamba kepada Allah dan yaumul akhir. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi. Dan apa saja yang kalian perselisihkan padanya, fa hukmuhu ila Allah, dari sesuatu pun, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari urusan apa saja yang kalian perselisihkan padanya, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbi. Demikianlah Allah Rabb saya, Rabbku. Wastankara subhanahu an yuttakhadzal ibadu an yattakhidzal ibadu musyarri'an ghairahu faqala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari apabila seorang hamba, apabila hamba-hambanya menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala mengingkari hamba-hambanya yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan? Syara'u lahum minad-dini, yang mana tandingan-tandingan tersebut memberikan syariat kepada mereka dari perkara agama ini. Ma lam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan ini. Karena at-tasyri' adalah hakun lillahi taala. Membuat syariat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada selain Allah yang mengaku dan menjadikan dirinya sebagai pembuat syariat. Tidak boleh. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada seseorang yang menyengaja melakukan hal ini, barakallahu fikum, dia menyengaja membuat hukum sebagai tandingan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang ini telah pantas untuk disebut sebagai taghut, barakallahu fikum. Dia ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dan sadar ketika itu bahwa dia telah menentang hukum Allah Azza wa Jal. Faman qabila tashri'an ghayra tashri'illah faqad asyraka billahi ta'ala. Sehingga oleh karena itu termasuk diantara uluhiyah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita harus hanya menerima hukum dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya boleh berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu barang siapa yang menerima syariat, pensyariatan dari syariat selain Allah, barakallahu fikum, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barakallahu fikum, menerima hukum, menerima syariat ini termasuk ibadah yang mana harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang menerima dan berhukum dan berpedoman dengan syariat selain Allah dalam keadaan dia sadar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yusyri'hu Allahu wa rasuluhu minal ibadat fahuwa bid'ah. Dan apa saja yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara ibadah, fahuwa bid'ah, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami, hadza ma laysa minhu, yang mana bukan dari urusan kami, bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka barakallahu fikum urusan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, bukan dari syariat kami, dan bukan dari tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Akan tetapi dalam perkara ini bukan hanya sebatas tertolak, akan tetapi pelakunya telah melakukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rincian yang pernah kita sampaikan. Tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kemudian kita kategorikan bahwa dia adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah Subhanahu wa taala saja barakallahu fikum menyebutkan di dalam Al-Qur'an hukum-hukum yang berbeda-beda tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa dalam satu ayat Allah menyebutkan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fas faulaika humud dzalimun. Mereka adalah orang-orang zalim. Kemudian juga pada ayat berikutnya Allah mengatakan faulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Hibrul Ummah ketika beliau menafsirkan tentang ayat faulaika humul kafirun, beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang seperti ini barakallahu fikum bukan kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Di sana ada beberapa jenis kekufuran. Ada kufrun mutlak yang pelakunya keluar dari keislaman. Kemudian di sana juga ada kufrun la yukhriju fa'ilahu minal millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Betapa banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai kufur. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekafiran. Barakallahu fikum. Apakah barakallahu fikum memeranginya dan membunuhnya barakallahu fikum merupakan kekafiran? Apakah berdasarkan dengan hadis ini serta merta kita mengatakan bahwa setiap pelaku pembunuhan itu kafir, keluar dari keislaman? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qitaluhu kufur, memerangi dan membunuh seorang muslim itu adalah kafir. La, tidak bisa demikian. Betapa banyak nas-nas baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah menyebutkan bahwa mereka-mereka yang melakukan perbuatan pembunuhan atau saling memerangi di antara sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menyebutkan dan masih mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Nah, di dalam surat Al-Baqarah tentang ayatul qisas, tentang ayat qisas dalam pembunuhan, kasus pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang mendapatkan maaf dari barang siapa yang memaafkan untuk saudaranya. Allah Subhanahu wa taala masih mengategorikan si pembunuh tersebut sebagai saudara dari wali ya al-maktul, dari wali al-maktul, masih mengategorikan sebagai saudara bagi wali dari yang terbunuh. Dan al-ukhuwah di dalam ayat ini tentunya bimakna al-ukhuwah fid din, ukhuwah di dalam agama. Mereka masih dikategorikan, pelaku perbuatan ini masih dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman, iqatatalu, ada apa dengan dua kelompok dari orang-orang yang beriman ini, iqatatalu, mereka saling memerangi, saling memerangi. Barakallahu fikum. Mereka tentunya mereka melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Apa dosa yang mereka lakukan? Iqtatalu, saling memerangi. Namun Allah Subhanahu wa taala masih mengkategorikan dua kelompok ini sebagai orang-orang yang beriman. Di awal ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman. Padahal mereka melakukan perbuatan apa? Iqtatalu, saling memerangi. Sehingga oleh karena itu ayat di dalam faulai kaumul ka barakallahu fikum kallafat kufur. Naam pada hadis. Naam wa qitaluhu kufur, memerangi seorang muslim itu adalah kekafiran, kekufuran. Naam, maka kekufuran di dalam hadis ini bimakna kufrun duna kufrin, sebagaimana yang pernah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kafir akan tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan tentunya ada di sana jenis kekafiran yang mutlak, yaitu pelakunya keluar dari keislaman. Adapun rincian di dalam berhukum dengan hukum selain Allah dan hukum-hukum yang terkait bagi pelakunya setelah dia melakukan perbuatan tersebut, hal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga oleh karena itu sangat baik untuk dimurojaah dan diulang daras dan kajian yang pernah kita sampaikan. Karena perkara ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat besar untuk saat-saat sekarang ini. Betapa banyak pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam, mereka berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah ketika mereka melakukan tafjir, melakukan pengoboman, melakukan tindakan-tindakan teror. Nah, mengatasnamakan Islam dan mereka berdalilkan dengan Al-Quran, ayat-ayat hadith. Barakallahu fikum. Semua itu ikhwani fiddin adalah dikarenakan kesalahan mereka di dalam memahami ayat-ayat tersebut dan juga hadith-hadith tersebut. Bahkan sebelumnya pendahulu mereka Al-Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai mereka berani mengkafirkan Utsman bin Affan sehingga mereka membunuhnya, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersama dengan mereka, mereka kafirkan. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bersama mereka ketika itu, sampai-sampai Abdullah bin Abbas ketika menghadapi mereka, beliau mengatakan ji'tukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahadun minhum. Saya datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi, yang mana seorang pun dari mereka, dari sahabat Nabi, tidak ada bersama kalian. Barakallahu fikum. Sehingga pentingnya bagi kita ikhwani fiddin mengembalikan tafsir dari ayat, tafsir penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena merekalah yang paling paham dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran dan juga tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yusyarri'hu Allahu wa la rasuluhu fi siyasati wal hukmi bainan nas fa huwa hukmu thaghut wa hukmul jahiliyah. Dan apa saja yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam perkara politik, kenegaraan dan hukum di antara umat manusia, fahuwa hukmu thaghut, maka itu adalah hukum thaghut. Itu termasuk dalam kategori hukum thaghut, yang mana kita diperintahkan untuk kufur, menjauhi dari thaghut, ani'budullaha wajtanibu thaghut, dan inilah dakwah para rasul. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala thaghut. Dan barakallahu fikum, setiap orang yang berhukum dengan syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka itu adalah hukum thaghut. Wa hukmul jahiliyah, dan termasuk di antara hukmul jahiliyah, apa hukmul jahiliyah yabghun, apakah dengan hukum jahiliyah yabghun mereka harapkan, mereka inginkan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah atau siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang Maha Tahu, Zat yang paling paham tentang kemaslahatan manusia? Sehingga oleh karena itu tidak ada lagi alasan seseorang berhukum dengan bukan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa ini lebih bermaslahat, ini lebih baik untuk saat sekarang ini. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih paham, Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang kemaslahatan bagi hamba-hambanya, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikannya akan kembali kepada umat manusia itu sendiri. Wa kadzalika tahlilu wa tahrim hakun lillahi taala la yajuzu li ahadin an yusyarikahu fihi. Begitu pula dalam penghalalan dan pengharaman, hakun lillahi taala la yajuzu, la yajuzu li ahadin an yusyarikahu fihi. Penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak boleh bagi seorang pun untuk bersyirikat dalam perkara ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh ada seorang pun yang mengaku bahwa dia juga memiliki hak untuk membuat sebuah hukum, membuat sebuah syariat, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah thaghut. Inilah thaghut, barakallahu fikum. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah, mimma lam yudkarismullahi alaih, wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan dari apa saja yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa innahu lafisq, dan sesungguhnya itu merupakan sebuah kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sesungguhnya para syaitan, la yuhuna ila awliyaihim, dia memberikan bisikan-bisikan kepada wali-wali mereka, kepada orang-orang yang mengikuti syaitan tersebut, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan apabila kalian taat kepada mereka, maka sungguh kalian melakukan kemusyrikan, sungguh kalian adalah orang-orang yang musyrik. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah syariat yang harus dijadikan sebagai pedoman yang harus diterapkan di tengah-tengah manusia. Syariat apa itu? Barakallahu fikum. Haramnya memakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada sesembelihan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini adalah al-fisq. Akan tetapi para syaitan berupaya untuk memalingkan umat manusia dari syariat ini dengan dia memberikan bisikan-bisikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada penolong-penolongnya dari kalangan manusia, barakallahu fikum, agar syariat ini terbantah, agar umat manusia yang berpedoman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini terbantah. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan, wa in ata'tumuhum, apabila kalian taat kepada para syaitan-syaitan tersebut, baik dari kalangan jin atau manusia, di dalam menentang syariat Allah Subhanahu wa taala atau di dalam syariat yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian taat kepadanya, innakum lamusyrikun, maka sungguh kalian adalah orang-orang musyrik yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa taat kepada syariat yang bukan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk diantara perbuatan syirik. Ini maksud ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apabila kalian taat kepada mereka, maka sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Faja'ala subhanahu ta'atasyayatin wa awliya'ahum fi tahlili ma harramallahu syirkan bihi subhanah. وكذلك من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada para syaitan dan pengikut-pengikut mereka dalam hal penghalalan yang telah Allah haramkan termasuk diantara perbuatan syirik kepada Allah. وكذلك, dan demikian pula, man ata'al ulama, barang siapa yang taat kepada para ulama, para pemimpin, dalam pengharaman sesuatu yang telah Allah halalkan atau sebaliknya, penghalalan sesuatu yang telah Allah haramkan, maka sungguh mereka yang taat tersebut telah menjadikan para ulama dan umara tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, rob-rob, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, liqaulillahi taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, dan ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keyakinan mereka kepada Al-Masih ibn Maryam. Mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai rob-rob selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ilah tersebut, sesembahan tersebut? La ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa saja kesyirikan yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketaatan dalam sebuah syariat kepada ketaatan di dalam syariat, barakallahu fikum, di dalam pembuatan syariat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang apabila taat kepada selain Allah di dalam syariat yang menyelisih syariat Allah, maka sungguh dia telah menjadikan pembuat syariat tersebut sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dan ini termasuk perbuatan ibadah kepada pembuat syariat tersebut, termasuk perbuatan ibadah kepada pembuat syariat yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru, pada dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu sesembahan saja, yaitu sesembahan yang mana tidak boleh diibadahi sesembahan selainnya. Subhanahu wa taala amma subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa saja kesyirikan yang mereka lakukan. Tentang ayat ini masih panjang penjelasannya, yaitu ayat pada surat At-Taubah barakallahu fikum, yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.